Ya, spesial juga buat para sahabat Quest NC ku yang ada di sebelah kiri. Kita goyang lagi ya. Yuk Adela. Mudah-mudahan gak ada yang egois ya. Harusnya tak begini. Sama bertahan hanya karena satu ego sendiri. Makasih ya Pak, Pak siapa? Pak Doni, makasih ya Pak.